Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita dalam kajian fikih muamalah bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk di pembahasan tentang jual beli barang yang tidak jelas. Dan ini sebenarnya masih melanjutkan syarat jual beli yang sebelum-sebelumnya. Di sini beliau masuk kepada contoh kasus. Jadi sekarang kita lihat ada contoh kasus yang dibawakan oleh beliau di sini. Dan ini mungkin sering kita temui contoh kasusnya. Kata beliau, fiba didakakin di sebagian toko atau di sebagian tempat penjualan, itu pedagang itu langsung kayak buat pengumuman atau bilang ini barang serba 10.000, serba 5.000. Nah, kalau mungkin di tempat kita ada toko serba, jadi di bagian depannya itu biasa kayak dikasih spanduk atau banner kemudian ditulisi serba 30.000, ya, serba 20.000. Nah, di sini beliau menyebutnya mungkin 5 real atau 10 real. Tinggal kita kalikan aja, kalau misalkan 1 realnya berapa? 4.000, 5 berarti 20.000, 10 berarti 40.000. Nah, pertanyaannya adalah kalau melakukan transaksi semacam itu, apakah itu masuk kategori jual beli yang bermasalah atau tidak? Jawabannya adalah tidak, kata beliau. Kenapa? Karena lan yashtari illa waqad alima ma arad. Alasannya karena kita enggak mungkin kan terjadi transaksi, tidak terjadi deal sebelum kita tahu kita mau beli apa. Jadi misalkan nih di etalasenya itu ada setumpuk barang atau mungkin beragam jenis barang. Terus kita bilang, "Pak, saya mau beli yang ini ya." Misalkan saya mau ambil tas. Atau mungkin saya mau ambil buku dah. Atau mungkin saya mau beli penanya. Atau mungkin saya beli jam. Di mana misalkan barang-barang tersebut tadi harganya katakanlah 20.000, 30.000. Jadi ada beberapa barang banyak tapi harganya kemudian sama. Nah, maka kata beliau ini enggak apa-apa. Kenapa? Karena saat kita mau akad itu kita pasti sudah tentukan. Saya mau ambil barang yang mana? Saya misalkan mau beli barang yang A, yang B, yang C. Sehingga tidak ada urusan jahalah di situ. Semua sudah jelas. Nah, kemudian kata beliau, bagaimana kalau kasusnya kita ganti sekarang? Kasusnya adalah lau ata insanun bikartun fihi siyabun. Nah, kalau misalkan di situ dia bawa sekarang itu kayak satu kotak, satu dus atau mungkin satu wadah. Nah, di dalam wadah itu ada beberapa barang. Di sini sebagai contoh, beliau itu berikan kasus pakaian. Jadi di dalam kotak tadi kita bawa kotak, ada kemeja, kemudian di situ ada celana, di situ kemudian ada kaos, di situ kemudian misalkan ada apa lagi ya? Misalkan gamis dan seterusnya. Lalu kemudian artinya barang tadi bercampur dalam satu wadah. Nah, kemudian kita bilang kepada si pembeli, "Pak, di dalam kardus ini ada beberapa barang campur-campur. Ada kemeja, ada kaos, ada celana. Nah, saya jual nih semuanya barang ini. Katakan harga misalkan 100.000, 200.000. Maka beliau menyebut hukumnya tidak sah. Fala yasih. Kenapa bisa jadi tidak sah? Ya, alasannya adalah karena dia majhul. Kita tidak jelas di dalam kardus ini tuh isinya berapa. Walaupun mungkin kita tahu gambaran umumnya di situ ada celana, di situ ada pakaian, di situ ada kemudian misalkan kaos dan seterusnya. Beda halnya gitu, atau mungkin solusinya gimana biar dia menjadi boleh, ya kita harus deskripsikan. Deskripsikan dalam artian, Pak, ini di kota ada kemudian misalkan 10 celana. Di dalam kardus ini ada 5 kaos. Di dalamnya ada kemudian misalnya 3 kemeja. Sehingga kemudian masing-masing jelas barangnya apa, lalu kemudian kita sebut kaosnya 20.000, Pak. Kalau celananya misalkan 30.000. Nah, orang kan sudah punya bayangan tuh. Kalau kaos harga 20.000, ya jangan harapkan kita dapat kualitas kaos dengan harga 100.000 misalnya. Sehingga itu memperjelas. Tapi kalau kita bilang di situ ada kaos, di situ ada celana, ya orang nanti nggak tahu itu kaos yang kira-kira seperti apa dan seterusnya. Ini pertimbangan beliau. Sehingga memang barangnya ada di depan kita, tapi kita nggak tahu sifatnya. Nah, ini dua hal yang sering diulang, yaitu bendanya bisa dilihat, tapi kadang kita nggak tahu sifat barangnya secara detail seperti apa. Berikutnya, yang dikatakan oleh penulis, sekarang masuk ke contoh kasus yang lain. Ini berarti contoh kasus ketiga di pertemuan kita kali ini. Yaitu adalah, wala abdun min abidihi wa nahwihi. Artinya apa? Kita tidak boleh memperjualbelikan, di sini berarti objeknya adalah budak, tanpa kita menta'yin, tanpa kita menyebutkan secara spesifik budak mana yang kita mau jual, budak yang namanya siapa yang kita mau jual. Itu maka jatuh kepada masalah jahalah juga nanti. Kasusnya menjadi tidak jelas. Ini konteksnya, kata beliau, anggap gitu ya, seseorang itu punya 1.000 budak. Mungkin tidak ada orang punya 1.000 budak? Jawabannya mungkin. Jadi ada sahabat Nabi SAW namanya Zubair. Beliau itu punya 1.000 budak. Kalau mungkin kita sekarang itu ya anggap sajalah karyawan, walaupun karyawan itu kan bukan budak gitu ya. Tapi kalau kita bisa membayangkan, dia berarti orang yang sangat kaya kalau dia punya 1.000 karyawan. Ya, punya mungkin 10 atau 100 karyawan saja mungkin omsetnya gitu kan sudah bisa miliaran. Apalagi kalau dia punya 1.000 karyawan, itu kan tentu luar biasa. Nah, untuk kasusnya Zubair itu dia punya 1.000. Nah, jadi kalau misalkan kita seperti Zubair, kita jual budak, terus kita bilang, "Pak, ini saya punya budak 1.000. Saya jual ke Bapak. Yang mana?" gitu kan. Ya pokoknya salah satu dari mereka. Ini tidak jelas. Ya salah satu itu dari yang mana? Ini kita punya 1.000, banyak. Dan nanti akan dirinci secara detail oleh beliau. Nah, untuk Zubair sendiri, beliau memperlakukan budaknya itu, ya beliau yukharijuhum, artinya ketika pagi, ya, ketika pagi hari, itu Zubair bilang ke masing-masingnya, jadi kalian itu tugasnya cari 1 dirham, setorannya ke saya. Jadi kan budak itu disuruh kerja, terserah mau berdagangkah dia atau kemudian nanti dia cari upahan dan seterusnya. Pokoknya nanti setorannya ke saya itu setiap hari 1 dirham. Terus kalau lebih gimana? Kalau lebih untuk kalian. Jadi kalau misalkan kayak sekarang, masing-masing setoran ya ke saya setiap hari 100.000. Kalau misalkan kamu bisa dapat lebih dari 100.000, ya berarti itu hak kamu. Zubair itu memperlakukan budaknya seperti itu. Tapi kalau misalkan budaknya nggak dapat 100.000 gimana? Ya sudah, dia tidak paksa. Nah, itu poinnya. Nah, kembali kepada konteks pembahasan kita, bagaimana kalau misalnya ada orang menjual budak dan dia kemudian tidak tentukan yang mana satu yang dia mau jual. Maka menjadi tidak sah jual belinya, walau kana til qimah wahidah. Nah, di sini yang uniknya adalah beliau berikan variabel yang lebih spesifik. Bagaimana kalau misalkan budak saya itu harganya sama? Berarti kayak misalkan nih, kita punya beberapa barang, punya beberapa item, lalu kemudian harga dari item tersebut sama semuanya. Boleh enggak kemudian kita bilang, saya jual ya barang-barang ini kepada kamu, salah satunya, dan harganya sama? Boleh enggak kira-kira? Apakah di situ sudah cukup menghilangkan gorornya atau jahalahnya? Di sini beliau merinci lebih detail. Sebagian ulama itu mengatakan kalau tasawatil qiyam sohal bay. Jadi ada yang berpendapat ketika harganya sama maka jual beli sah. Namun sebenarnya ini perlu di analisis secara lebih detail, kata beliau. Karena gini, terkadang qad tatasawal qiyam ma'akhtilafi sifat. Kadang itu ada barang dia harganya sama memang, tapi secara sifat dari barang itu beda. Nanti akan dikasih contoh. Misalkan nih, ya kalau kasus budak tadi. Anggap misalkan, ada budak itu, dia gemuk. Nah, berarti yang menjadi nilai tambahnya adalah karena gemuknya dia. Ada yang kedua, karena dia hamil. Dan ada yang ketiga, karena dia fisiknya memang besar. Jadi kalau kita mungkin sulit membayangkan budak, bayangkan aja kita punya kambing gitu. Ada kambing misalkan 3 ekor. Kambing pertama itu gemuk dia. Mungkin pendek, fisiknya pendek, tapi dia gemuk. Berarti kan nilai tambah dia ada pada daging dia yang gemuk. Nah, kambing kedua biasa aja, tapi dia hamil. Berarti nilai tambahnya, ya dia hamil. Dan yang ketiga, ada kambing itu kurus dia. Kurus, tapi fisiknya besar. Berarti secara genetik, dia punya perawakan, punya body yang bagus. Badannya tinggi, besar. Dan di situ menjadi nilai tambah. Harganya dari ketiga ini bisa saja sama. Misalkan harga kambing ketiga itu sama-sama 3 juta. Cuman kan yang pertama tadi dia 3 juta karena gemuk. Yang kedua 3 juta karena dia hamil. Dan yang ketiga dia 3 juta itu harganya karena badannya yang besar. Walaupun dia kurus. Tapi istilahnya tinggi dia, kemudian memang bodinya model yang besar. Sehingga di sini Syaikh Utsaimin rahimahullah mengatakan, baik, kalau ada barang sama dia harganya, namun hal tersebut tidak menghilangkan jahalah. Ya. La yarfa'al jahalah idha kanatil maksud, idha kanal maksudu aynil mabi. Jadi di sini beliau membagi. Boleh enggak kalau misalkan kita jual tanpa menentukan misalnya secara spesifik yang mana satu? Yang 3 juta yang hamil, atau 3 juta yang bodinya besar, atau 3 juta yang gemuk, tapi pendek. Nah, kata beliau, kalau orang beli eceran, yang menjadi tujuannya adalah memang zat dari objek tadi, maka sekedar sama harga tidak cukup. Karena bisa saja, dia itu mau beli, saya mau beli yang gemuk, yang dagingnya banyak, bukan yang tinggi tapi kurus. Nah, ini jadinya masalah nanti. Tapi itu bisa menjadi boleh, kalau tujuan si pembeli adalah untuk dijual kembali. Ya, ini ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Kalau orang mau beli lalu untuk dijual kembali, yang menjadi fokusnya adalah selisih atau harga tadi. Jadi kalau pedagang itu kan yang dicari dia adalah selisih harga beli dengan harga jual. Jadi kalau harga jualnya misalkan dia bisa jual 3.500.000 atau mungkin 4 juta, dia beli harga 3 juta enggak masalah. Jadi terserah, yang penting harga modalnya dia 3 juta, terserah mau di itu 3 juta karena hamil, atau 3 juta karena badannya besar, atau 3 juta karena gemuk, enggak urusan. Sehingga di situ tidak masalah, sehingga beliau memberikan perincian di sini. Yasihul bai' idza kana al-maqsud at-tijarah. Bisa dia dianggap sah, apabila tujuannya untuk diperjualbelikan kembali. Namun kalau misalkan dibeli, tapi kita tujuannya adalah untuk mendapatkan atau penggunaan pribadi, ini tidak cukup dengan mengetahui harga saja, kita harus tahu sifat dan kriteria lanjutan atau tambahannya. Itu contoh kasus yang ketiga. Contoh kasus yang keempat, ini sebenarnya kambing yang kita sebutkan tadi. Jadi, ada 3 ekor kambing, 1 kambing hamil, tapi kurus. Yang kedua, gemuk, tapi pendek. Dan yang ketiga, besar, tapi kurus. Dan ini masing-masing punya nilai tambah. Yang membuat harga dia sama dengan kambing yang lain, ya, tadi yang pertama karena gemuknya, yang kedua karena hamilnya, dan yang ketiga karena memang fisiknya besar. Walqiyam mutasawiyah. Nah, kalau kita bicara harga, berapa harga masing-masing? Jawabannya sama, 3 juta masing-masingnya. Terus yang hamil tadi, kenapa dia bisa tinggi harganya? padahal dia kurus karena dia hamil. Dan kemudian yang kecil, pendek, kenapa dia bisa tinggi harganya, naik jadi 3 juta juga? Karena dia gemuk, banyak dagingnya. Orang misalkan beli mau potong buat ambil dagingnya. Dan kemudian yang besar kurus, ya karena memang fisiknya besar. Mungkin ada orang beli kambing itu untuk kemudian nanti jadi bibit, dia cari yang DNA, dia cari yang genetik kambingnya itu memang bagus secara fisik. Kalau masalah kurus kan nanti tinggal dirawat saja. Tinggal penggemukan, tinggal dikasih makan. Nanti insya Allah dia akan gemuk dan malah lebih bagus harusnya. Sehingga nanti kalau misalkan ada orang mau beli kambing, itu harus jelas. Pak, saya mau beli kambing. Ya, kamu mau beli kambing yang mana? Ini ada 3 juta nih, ada 3 ekor. Tapi yang ini 3 juta karena gede, yang ini 3 juta karena hamil, yang itu 3 juta karena dia itu gemuk. Kamu mau beli yang mana? Oh, saya mau beli yang gede. Saya mau beli yang hamil, dan seterusnya. Sehingga itu perlu diberikan perincian tambahan. Kemudian, sama ya untuk kasus budak tadi. Sekarang kita masuk kasus ke berapa? Kasus ke 5. Ya. Kasus ke 5 di pertemuan hari ini. Kasus ke 5 itu adalah seperti ini. Kata beliau. Yujadul an bay'un yatabaya'uhul insanu annasu yakunu indahu qaumah. Jadi sekarang itu kayak ada orang nih jualan. Mungkin kita sering temui kalau kita lewat-lewat di pinggir jalan itu. Ada kayak mobil-mobil pickup bawa semangka gitu ya. Atau pickup bawa melon atau macam-macam. Dan biasanya sih semangka tuh yang diparkir di pinggir jalan pickupnya. Terus kayak dia kasih bandrol atau dia tulis di kardus. 1 butir 5 ribu. Jadi semangka tuh kita ya besarnya kurang lebih sama lah. Tapi dia kemudian tulis dengan satu harga 1 butirnya 5 ribu. Dan di sini juga beliau memberikan contoh itu adalah hap-hap semangka. Jadi seandainya penjual bilang, ayo dibeli ini semangka yang ada di pickup ini 1 butirnya 5 ribu. Atau mungkin 1 butir 10, tapi biasa itu 5 ribu sih. Anggaplah yang 5 ribu. Kira-kira boleh enggak kalau kita beli yang semacam itu? Kan mungkin ada goror tuh. Yang ini kayaknya besarnya mungkin ini berapa ya? 5.000 tuh kita asumsikan berapa kilo. Mungkin ada bedanya sekian gram, enggak presisi dia. Kalau kita timbang pakai timbangan digital tuh enggak presisi dia tuh biasanya. Tapi ya mirip-mirip. Kurang lebih samalah. Bagian depannya mungkin sama-sama 2 kilo, mungkin koma belakangnya aja ada yang 2,3, 2,2, 2,19 dan seterusnya. Tapi mungkin secara timbangan kepala depannya itu sama ya, 2 kilo, tinggal koma belakangnya berapa. Kata beliau di sini, hal yang seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Karena di sini yang menjadi kata kunci. Al-ba'i qad arafa anna a'la ma yakunu min samani hadhil majmua an yablugh riyalain. Jadi itu. Ini yang menjadi kata kunci. Jadi kata kuncinya, kenapa sih penjual itu kayak, nih loh, satu pickup ini mau semangka saya macam-macam, itu biasanya sudah disortir. Sudah disortir yang beratnya kurang lebih mirip-mirip, dan kalaupun ada yang gede banget, misalkan 2,9 gitu, tapi dia tidak nyampe angka 3 kilo misalnya, nah itu paling mentok ya harga tertingginya 5.000. Tapi juga harga paling rendahnya mungkin nggak nyampe di bawah 4.000, mungkin ya 4.500, 4,6, 4,7 gitu. Sehingga yang di situ diberikan dia adalah barang dengan spek yang kurang lebih mirip-mirip, 11-12. Dan itu nggak apa-apa, kata beliau, di mana kita tahu sebagai pembeli, kita tidak akan tertipu dalam hal semacam ini. Jadi kalau misalkan gini ya, kita datang tuh, kita cobalah pilih-pilih gitu kan, kita cari, kayaknya ini lebih gede, kita letak lagi. Kayaknya yang ini lebih gede gitu. Biasanya kita timbang-timbang. Itu penjual paling senyum-senyum aja sendiri gitu kan. Mas, itu di rumah udah saya timbang gitu gitu ya. Maksudnya ya kurang lebih mirip-mirip lah gitu kan. Cuman kan kita kadang sebagai pembeli itu kok kayaknya lebih mantep yang ini ya gitu kan. Nah, itu kita timbang kayak kita ini timbang-timbang. Nah, kayaknya ini lebih berat deh. Ya paling penjual senyum-senyum aja. Karena dia tahu gitu. Ya kamu timbang-timbang juga paling tinggi itu 29 beratnya misalkan seperti itu. Dan itu nggak apa-apa. Dan orang-orang biasa, ya, bertransaksi dengan hal yang semacam itu, dan di situ tidak ada unsur goror, insyaallah. Dan hukum asal jual beli itu adalah sah. Wa kadzalika bai'u syah min qati'in, termasuk nih kasus berikutnya, berarti kasus ke-6. Gimana kalau misalkan nih ada kambing ya, kambing segerombolan, sekumpulan, kemudian dijual dengan harga pukul rata misalnya 2.500.000 atau 3 juta. Yaitu mungkin secara umur kurang lebih mirip, kemudian secara bobot ya kurang lebih mirip. Ini juga kata beliau sama gitu ya, seperti kasus semangka tadi. Berikutnya beliau membahas tentang istisna. Jadi ini hanya kata-kata atau redaksi di dalam jual beli. Sehingga kenapa sih yang hal-hal seperti ini dibahas? Ini untuk memastikan apakah dalam ucapan-ucapan kita itu mengandung goror atau tidak dalam akadnya. Jadi istisna itu pengecualian. Kalau dalam bahasa kita misalkan gini, kayak kasus budak tadi misalnya, atau mungkin kasus apa, kambing gitu ya. Saya jual kambing yang ada di kandang ini, misalkan di kandang itu ada 100 kambing. Saya jual kambing yang ada di kandang ini kepada kamu kecuali satu ekor. Nah, kecuali satu ekor itu adalah istisna. Itu disebut dengan pengecualian. Jadi kadang ada orang itu buat akad itu suka yang kayak gitu. Jadi nggak langsung aja to the point, mas, yang ini kamu boleh beli, tapi yang satu ini jangan. Yang satu ini jangan. Yang satu ini saya tahan untuk buat bibit, atau mungkin ini nanti mungkin saya butuh, dan seterusnya. Nah, ini dibahas oleh beliau. Jawabannya, untuk kasus budak tadi, tidak boleh kita memberikan pengecualian kalau tidak jelas yang dikecualikan itu yang mana. Yang nggak dijual itu yang mana. Jadi misalkan, ada pembeli datang, Pak, saya mau beli kambing nih. Mana nih yang bisa saya beli, kata si calon pembeli. Oh ya, ini kamu boleh kok beli semua. Atau kamu boleh pilih nih dari kambing-kambing yang ada di kandang saya. Tapi kecuali satu ya. Ya, satu ekor itu yang mana, Pak? Ya, pokoknya kecuali satu. Pembeli bingung dan penjual nggak kasih tahu. Maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Ada unsur jahalah. Nggak jelas dia jadinya. Ini yang satu ekor yang mana nih? Gitu kan? Akhirnya dia bingung. Nah, ini rumusnya. Jahalatul mustasna, ketidakjelasan pada bagian yang dikecualikan, itu menyebabkan bagian keseluruhan menjadi tidak jelas. Katakan tadi di dalam satu kandang itu ada 100. 100 ini kan sudah jelas nih. Nah, kemudian kita bilang, kamu boleh pilih 99, tapi ada satu yang tidak saya jual. Ada satu jangan kamu beli. Lah, satunya yang mana, Pak? Nggak tahu. Pokoknya ada satu gitu. Kamu pilih aja. Nanti kalau yang itu yang pas yang nggak saya jual, ya saya akan bilang. Nah, ini kan kacau jadinya. Jadi menjadi angka 99 ini menjadi tidak jelas. Ini kaidahnya. Sehingga kalau memang seperti itu, ya sebagai penjual harus perjelas. Mas, kamu boleh beli. Ya. Kamu pilihlah, terserah. Tapi yang misalkan kalau jeruk atau kalau kita punya kebun juga kan, misalkan. Tapi untuk pohon yang ini saya nggak jual. Kamu mau ambil atau kamu mau pilih dari pohon yang lain silakan, tapi satu pohon yang ini saya enggak jual. Dan itu biasa kita praktekkan sebenarnya. Itu diperbolehkan dengan catatan kita harus perjelas bagian mana yang kita tidak lepas ke si pembeli, itu poinnya. Nah, di sini kalau kasus budak ya, untuk kasus budak contohnya beliau bilang misalkan ini saya jual 10, kalau kita punya 10 orang. Kita mau jual, kemudian ada satu yang saya tidak jual, kata yang punya. Nah, bisa saja yang satu ini nilainya misalkan lebih mahal atau misalkan 50% dari harga keseluruhan. Itu ya. Nah, jadi gimana tuh? Ya harus diperjelas. Kalau misalkan yang satu itu paling bagus ya dibilang saja, disampaikan. Itu poinnya. Kemudian di sini akhirnya kesimpulannya kata beliau, ya intinya kalau kita mau jual dengan model atau dengan cara seperti itu ya harus dipertegas saja. Bagian mana sih yang kita tidak jual, bagian mana sih yang kita kecualikan, dan seterusnya. Berikutnya, bagaimana kalau misalkan begini, dia tidak bilang, dia tidak sebut nama, tapi dia bilang atau dia tunjuk, dia isyaratkan nih, Mas, nih kambing yang ada di sini kamu boleh deh beli. Atau mungkin kalau dia punya motor, punya dealer gitu ya, punya showroom, ya motor-motor di sini kamu boleh pilih, kecuali yang pojok sana. Dia tunjuk tuh, kecuali yang merah di pojok sana. Itu yang paling pojok itu tidak saya jual. Jadi dia tidak bilang yang spek AB, tapi dia langsung tunjuk yang sana. Itu boleh. Kenapa boleh? Karena dia jadi muayyan, karena dia jadi spesifik. Sehingga calon pembeli tahu, oh oke, kalau saya mau beli motor yang ada di ruangan ini, saya boleh pilih yang mana yang saya mau, kecuali yang pojok sana. Itu boleh. Jadi bentuk mentain, bentuk spesifikan barang yang kita kecualikan itu macam-macam. Ya bisa dengan kita kasih mungkin label tidak dijual gitu kan, kita kasih list atau kita kasih plat atau kita kasih tanda atau dengan cara tunjuk atau yang lain. Sekarang kasus keberapa nih? Ketujuh atau kedelapan ya, kasus ketujuh saja. Kasusnya adalah begini. Dia jual kambing. Sekarang fokus ke kambing satu ekor. Kalau tadi itu kambingnya banyak, kita boleh pilih dari misalkan ada 10, saya jual 9 kecuali 1. Berarti 9 kita boleh pilih. Nah sekarang itu kambingnya satu. Nah ada satu kambing, terus si penjual bilang, Mas, saya mau jual kambing nih. Terus gimana? Tapi kepalanya enggak saya jual. Jadi dia jual kambing kecuali kepalanya. Artinya apa? Artinya kambing ini dari leher ke kaki depan, badan, kaki belakang, ekor, itu jadi bakal milik pembeli, pindah kepemilikannya ke pembeli. Lah terus gimana kepala? Ya kepala kan enggak saya jual, berarti kepala milik saya. Saya suka kepala, gitu kan? Saya suka kemudian pokoknya kepala enggak saya jual. Mau saya masak sendiri. Boleh enggak kira-kira seperti itu? Nah, kalau tadi kan jelas ya, maksudnya per ekor nih. Ini gimana nih, kata beliau. Wa in istasna ra'sal hayawan, nah ini kira-kira menjadi boleh atau tidak? Jawabannya, kalau kita pakai kaidah jual beli, boleh. Kenapa boleh? Ya pakai kaidah yang tadi. Kaidah tadi itu kan pengecualian itu diperbolehkan asal dia spesifik. Asal jelas, kayak tadi nih. Di ruangan ini saya jual motor, kecuali yang sana. Boleh toh? Nah, sekarang kambing ini saya jual, satu ekor saya jual, kecuali kepalanya. Ini kepala bagian atas tidak saya jual. Kan spesifik tuh, jelas. Maka secara hukum diperbolehkan. Jadi, ya udah, ini kepala, saya tidak jual. Kalau kamu mau, kamu beli badannya, selain kepala. Nah, termasuk juga misalkan kita... Yang kita mau kecualikan itu kaki. Mas, ini kambing saya jual, tapi kakinya tidak saya jual. Jadi nanti kakinya bagian saya. Karena saya suka misalkan apa? Tengkleng, itu kan? Kaki, itu. Atau saya suka misalnya sop buntut. Nah, saya jual semuanya ini, kecuali buntutnya. Buntut tidak saya jual. Jadi buntut nanti punya saya. Itu diperbolehkan. Nah, tinggal muncul masalah sekarang, kata beliau. Kalau itu diberlakukan, nanti gimana kalau muncul masalah seperti ini? Kan bakal muncul masalah nanti. Jadi, kalau terjadi transaksi seperti itu, masalahnya adalah, idza talabal bai', si penjual bilang ke pembeli, Mas, saya mau masak kepalanya nih. Kan kepala itu punya saya. Kan? Terus, si pembeli bilang, waduh, Pak, janganlah Pak, ini saya mau pelihara kambingnya Pak. Nanti kalau Bapak sembelih gitu kan, gimana kambingnya hidup tanpa kepala gitu kan, tidak mungkin. Kan kacau nih jadinya. Ya penjual punya hak di kepala gitu kan. Saya butuh nih kepala, mau saya potong gitu kan. Tadi kan kita sepakat hukumnya sah. Gitu. Akhirnya deal mereka, udah tahu fikihnya sah. Nah sekarang nih kambing milik dua orang gitu. Kepala punya penjual, badannya punya si pembeli. Makanya kata beliau, walakinal muskil, ini jadi masalah nanti. Famadza na'mal? Nah, solusinya gimana tuh kalau udah kayak gitu tuh kejadiannya? Nah, ini kembali kepada konsensus awal. Kesepakatan awalnya gimana kemarin pas akad? Kalau kesepakatan awalnya, penjual bilang, kambing saya lepas, kecuali kepala, dan syaratnya, paling lama 7 hari, kambing ini harus disembelih. Karena saya mau masak kepalanya. Nah, kalau kesepakatannya seperti itu, berarti si pembeli harus terima. Ya? Harus terima. Terus, kalau nggak ada kesepakatan gimana? Jadi penjual itu mungkin kan takut dia ya. Takut nanti kalau saya kecualikan kepalanya aja, itu kadang ada orang nggak mau beli itu gitu. Wah ribet nanti, masa beli kambing kepalanya punya orang gitu kan. Nanti gimana nih? Akhirnya si penjual nggak bilang kalau dalam 7 hari itu bakal harus disembelih ya gitu kan. Jadi ya, diam-diam aja. Nah kalau seperti itu, kambing tetap dibiarkan hidup. Kalau memang si pembeli mau jual, udahlah kalau gitu saya jual aja daripada ribet urusan sama penjual kayak gitu. Nah si pembeli boleh jual kecuali kepalanya. Jadi ini harus jelas ya dari awal, jangan sampai nanti malam-malam penjualnya datang gitu kan, potong kepalanya gitu kan. Lah ini kepala bagian saya berhak. Iya betul kamu berhak, tapi ini nanti gimana nasib badan sama kaki gitu kan. Nah makanya harus jelas. Terus fi hadil hal lokil, ini kalau misalkan si apa namanya si pembeli gitu kan nggak mau tadi, ya sudah maka harus ditentukan kira-kira barang ini berapa harganya. Jadi ya udah pembeli bilang aja, udahlah saya belilah sama kepalanya daripada ribet gitu kan. Ini kepala ini kalau di pasar tuh berapa sih harganya, dinilai itu. Siapa yang suka kepala biasa beli kepala kambing di pasar. Harga satu kepala ini berapa? Dah, saya bayar ini sekalian, dah. Dah, kamu enggak usah urus-urus saya lagi. Itu lebih gampang. Mana tadi? Yang berikutnya adalah ya itu kasus ya, kalau ada sengketa terkait dengan masalah jual beli yang dikecualikan kepalanya dari kambing atau mungkin ekornya dan seterusnya. Kalau ekor gimana? Kata beliau. Ekor boleh, sama. Jadi silakan, yang penting jelas gitu. Kalau kaki itu yang dimaksud kaki itu dari lutut ke bawah kah? Atau kemudian misalkan dari paha ke bawah? Nah itu harus jelas. Gitu kan. Nanti jangan sampai kemudian kaki itu maksud saya adalah dari paha. Loh, gak bisa pak. Kalau dari paha itu daging nanti jadinya. Nah itu harus jelas dari awal poinnya. Berikutnya, kata beliau, faedahnya adalah ya, bagaimana kalau yang menjadi objeknya itu adalah hewan yang tidak bisa dimakan. Jadi misalkan nih saya jual keledai. Keledai itu kan dijual tujuannya bukan buat dimakan. Jadi keledai ya sudah pakai untuk ditunggangi saja. Nah saya jual, terus ini kepalanya enggak saya jual. Ini jawabannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya untuk apa? Kepala keledai itu untuk apa? Gak ada manfaatnya. Gak bisa dimakan, gak bisa digunakan. Untuk apa? Maka haram. Dan kalau seperti itu tidak ada nilainya, kata beliau. Nah, ini yang poin kalau misalkan objeknya, berarti kan di sini kata kuncinya tadi adalah hayawan yukal, yang dia bisa dimakan. Kalau gak bisa dimakan karena haram secara zatnya, maka tidak diperbolehkan. Oke, ini ada kasus unik lagi nih, sama seperti masih urusan kambing sama kepalanya tadi. Ya. Gimana kalau misalkan kasusnya gini, kalau tadi kan sengketanya gara-gara si penjual pengen potong, pengen sembeli, pembeli enggak mau. Oke. Sekarang ini kambing udah diambil, dibawa pulang. Oke. Pas lagi di perjalanan atau pas sampai rumah, si pembeli baru sadar. Sadarlah ternyata matanya buta sebelah. Jadi aurok. Al-aur itu kan aib. Jadi kalau kambing itu buta sebelah, itu kan cacat. Mungkin harganya tadi normal sehatnya itu 3 juta. Kalau ada buta sebelah dia, ya orang gak mau beli harga 3 juta. mungkin 2,5 mungkin ya, atau kurang dari itu. Akhirnya si pembeli datang ke penjual, "Pak, ini gimana Pak, kambing kok buta sebelah, saya mau batalin Pak." Nah, penjualnya bilang gitu kan, "Loh Mas, buta itu di mana? Di mata kan ya? Mata itu bagian dari kepala kan ya? Nah, kepala tadi jatah siapa?" "Kepala hak saya toh," gitu kan, "bukan hak kamu," gitu kan. "Kamu nggak dirugikan loh," gitu kata dia. Paham ya logikanya? Jadi ini ngeyel nih si penjualnya gitu kan. "Kamu kok minta fasakh, kamu kok minta batalin akad, gimana sih?" gitu. "Kecuali cacatnya di kaki. Nah, kaki kan hak kamu, bolehlah kamu minta cancel, batal. Ini kan cacatnya di mata, mata di kepala. Tadi kan saya udah bilang, kepala nggak saya jual, kepala bagian saya." Terus kan si pembeli bilang, "Iya Pak, memang cacatnya di mata, mata di kepala, kepala bagian Bapak. Tapi, ini kan efeknya kambing saya nanti kalau dijual, harganya turun Pak. Nggak mau orang beli harga 3 juta lagi itu." Maka jawaban yang benar adalah, si pembeli berhak buat batalin. Dalilnya apa? Dalilnya adalah, beliau di sini membawakan dalil, memisalkan kaum mukminin. Jadi kaum mukminin itu permisalannya seperti satu tubuh, satu jasad. Ya. Kita bisa bayangkan ya, yang namanya satu tubuh itu saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau misalkan kita sakit gigi, itu badan yang lain sakit juga. Atau mungkin kaki kita kena duri, itu mungkin kita tidak bisa tidur. Mata kena efek dan seterusnya. Sehingga artinya, dia satu kesatuan, dia tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau penjual eyel-eyelan tadi misalkan, ya kan di mata, mata itu kan bagian saya, kepala. Nggak, itu nggak bisa diterima alasan dia seperti itu. Karena apa? Ya cacat tadi itu akan ngefek ke badan. Ya, akan ngefek dan kemudian ini tidak diperbenarkan kalau kemudian dia beralasan seperti itu. Sehingga jawabannya boleh ya. Si pembeli membatalkan walaupun cacat tadi berada di barang yang tidak diperjualbelikan atau di bagian yang tidak ikut terjual. Ini poinnya yang harus diperhatikan. Agak aneh sih, mungkin agak lucu, tapi bisa aja gitu ya. Mungkin menurut kita emang ada kasus kayak gitu gitu ya. Dan mungkin ada gitu. Mungkin di kota enggak ada, bisa aja di desa ada, di kampung ada yang kita mungkin enggak ketemu gitu. Tapi secara fikih ini dibahas oleh para ulama kita. Kemudian wa'aksuhu asyaham. Nah, ini kasus yang keberapa nih? Ke-9 ya. Kalau kondisinya lemak yang menjadi objek pengecualian, hukumnya tidak boleh. Jadi dia bilang, kambing ini saya jual, nih kambing satu ekor saya jual, tapi lemaknya tidak ikut ya. Nah, gimana tuh misahin lemak kambing dari badan kambing? Nah, pokoknya lemaknya tidak saya jual. Kenapa ini menjadi bermasalah? Gara-gara tidak jelas. Majhul dia. Mukhtalit bil laham. Lemak itu kan campur sama daging. Masa iya kita harus pisahin masing-masing lemaknya? Gimana cara misahnya? Kalaupun bisa dipisah, itu kan kita bakalan tahunya setelah disembelih. Setelah dipotong. Kalau enggak, kita enggak tahu. Sehingga ini hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, kalau untuk kasusnya nanti lemak. Kemudian yang beliau katakan di sini al-hamal. Nah, bagaimana kalau yang berikutnya, kalau lemak tadi tidak boleh, bagaimana kalau yang dikecualikan itu adalah janin? Ini lagi hamil nih kambingnya. Kemudian kita bilang, ya saya jual nih kambing, kecuali janinnya. Kira-kira boleh atau enggak? Masih ingat ya kasus sebelumnya? Kasus sebelumnya itu kalau saya sebagai penjual, terus saya bilang, kambing saya ini hamil loh. Saya mau jual janinnya. Hukumnya enggak boleh kan? Dilarang. Tapi kalau misalkan gini, ini kambing hamil. Saya jual dia, kecuali janin. Kira-kira sama enggak hukumnya sama jual beli janin? Nah, itu poinnya. Dia beliau di sini mengatakan la yasih, aidan la yasih. Tidak sah seperti kita menjual kambing yang hamil, waqala bi tuhadi syah alhamdulillah hamlaha lian albai ya'rif anha syah tayyibah. Maka di sini beliau mengatakan tidak sah karena hamilnya majhul. Ini menurut pendapat mazhab Hambali, kata beliau. Nah, ternyata Syekh Utsaimin akan komentari pendapat ini. Ada pendapat kedua, hukumnya sah. Hukumnya sah. Jadi kalau misalkan kambing kita hamil, terus kita jual kambingnya, induknya, janinnya tidak kita jual. Kan tadi kalau pengecualian itu kan berarti kita menahan sebagian barang sehingga tidak ikut terjual. Ya, kamu boleh deh beli kambingnya, tapi janinnya tidak ikut saya jual. Jadi kita bukan sedang memperjualbelikan janin. Beda ya kasusnya sama yang sebelumnya. Kalau kasus sebelumnya itu kan emang ini ada kambing, ada janin, saya jual janinnya. Emang janinnya yang dijual. Kalau ini tuh kambing dia, tapi janinnya ditahan. Nah, kira-kira gimana? Di sini beliau mengatakan pendapat kedua itu sah. Kenapa sah? Itu sama aja kan berarti kayak saya menjual kambing yang tidak hamil. Ya, kambing yang tidak ada janinnya. Sah-sah saja kalau seperti itu. Kemudian, berarti kalau gitu ini bertentangan dong dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan bilang, ini yang di pembahasan kita sebelumnya. Nabi kan bilang, tidak boleh jual beli janin. Karena jual beli janin itu mengandung goror. Jual beli janin itu mengandung ketidakjelasan. Kenapa? Ya, nggak pasti gitu kan. Ya, beliau menjelaskan ini tidak sama dengan jual beli janin gara-gara apa? Kalau mengecualikan si janin tadi itu berarti kita menahan. Ya, istisna itu kita menahan dan kita tidak perjualkan dia. Sehingga dia tidak ikut terjual. Sehingga kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya adalah boleh. Jawazu istisna al-hamal. Jadi boleh kalau kita mau jual kambing yang hamil tapi kita bilang saya tidak jual janinnya gitu ya. Itu diperbolehkan. Sehingga tidak masalah untuk kasus yang seperti ini. Berikutnya kasus yang ke-10 mungkin ya. Kita bilang kasus yang ke-10. Bagaimana kalau misalkan ya, saya jual kambing tapi ini masih hewan sih. Masih hewan tapi yang menjadi apa namanya? Pengecualiannya itu bukan kepala, bukan kaki, bukan janin, tapi itu daging. Nah, saya bilang, Pak, ini saya mau jual kambing. Saya nggak tahu ya, kambing satu ekor itu kira-kira keluar dagingnya berapa kilo. Tapi saya bilang, saya jual kambing ini kecuali dagingnya 2 kilo. Berarti nanti kalau dipotong, disembelih, 2 kilo daging itu milik saya, nggak ikut terjual. Kira-kira boleh enggak? Hukum sebagian mengatakan enggak boleh. Karena nanti menjadi tidak jelas. Namun di sini beliau mengatakan bisa menjadi boleh dengan catatan yang dikecualikan dagingnya tadi lebih sedikit dari objek atau daging keseluruhan. Itu poinnya. Jadi tidak ada jahalah sebenarnya. Jelas kan daging 2 kilo itu ya nanti tinggal ini kambing dipotong, kemudian kita timbang, setelah itu ambil 2 kilo. Jadi jelas dia di situ. Kecuali nanti, kata beliau, yang dipermasalahkan itu, kalau misalkan porsi pengecualiannya besar. Misalkan saya jual kambing ini, kecuali dagingnya 20 kilo. Ini mengandung ketidakjelasan. Kenapa? Bisa saja daging kambingnya cuma 20 kilo. Ya, terus haknya pembeli apa kalau gitu? Atau saya jual kambing ini kecuali dagingnya 25 kilo. Itu enggak pengecualian namanya kalau kayak gitu. Ya, makanya yang pengecualian itu biasa adalah bagian kecil saja. Bagian kecil yang ini orang maklum lah gitu ya. Ya 2 kilo ini kambing kalau dipotong pasti dagingnya lebih dari 2 kilo. Itu yang menjadi poin dan catatan beliau di sini. Oke. Kasus 12. Kasus ke-12, bagaimana kalau misalkan yang dikecualikan itu adalah organ tubuh? Jadi di kambing, si penjual ini suka banget makan hati. Makan hatinya itu, hati kambing. Jadi dia tidak rela kalau misalkan kambing ini dijual, hatinya ikut terjual. Akhirnya dia bilang, "Mas, ini kambing, kamu boleh beli dah. Tapi hatinya tidak saya jual ya. Yang lain silakan. Tapi hati itu nanti kalau dipotong, milik saya. Harus kasih ke saya." Kalau ikut mazhab Hambali, itu tidak sah. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia sah. Kenapa? Sekali lagi, istisna, ketika kita mengecualikan dari barang-barang yang ada, kita mau jual nih barangnya, tapi ada yang kita kecualikan, itu berarti kita menahan. Ya, kita seperti istibqa, barang itu tidak jadi lepas gitu. Yang kita kecualikan itu berarti kita tahan di tempat kita, ini tidak hilang, itu diperbolehkan. Kalau hati kambing itu mungkin ada yang gede, ada yang kecil gitu, kata beliau tidak apa-apa, itu tidak ada masalah, karena dia adalah juz'un munfasil, bagian yang terpisah dan itu tidak ada masalah. Nah, berikutnya, kasus keberapa nih? Kasus ke-12. Kasus ke-12, apa hukum memperjualbelikan sesuatu yang dia itu tertutup oleh cangkang? Jadi nggak kelihatan kan? Karena kan memang objek kita itu jual beli atau pembahasan kita kan tentang jual beli sesuatu yang nggak jelas. Nah sekarang bagaimana dengan buah-buahan seperti delima, seperti semangka, atau jeruk, apalagi kira-kira durian, benda-benda atau buah-buahan, kacang-kacangan, apapun itu yang dia tertutup oleh kulit. Ada cangkang dia, dibungkus dia. Ini kan kita tidak bisa lihat isi dalamnya. Kira-kira dalamnya bagus atau enggak, termasuk telur. Kata beliau yang seperti ini, juga hukumnya diperbolehkan. Alasan yang pertama, itu kebiasaan. Artinya kebiasaan itu, orang-orang sudah lakuin. Dari zaman Nabi dulu, bahkan sebelum ada Nabi juga, orang lakuin dan Nabi tidak mengingkari. Artinya kalau itu bermasalah, pasti Nabi ingkari. Kalau misalkan nih jual beli telur di dalam cangkang, terus itu dianggap bermasalah karena mengandung goror, pasti Nabi udah bilang, kalau mau jual beli telur, dipecahin telurnya. Lihat nih isinya pak, nih isinya. Tapi Nabi tidak ada mengingkari. Jadi kalau kita jual beli semangka, ya gelondongan seperti itu saja, dijual boleh. Ya walaupun mungkin sekarang di sebagian pedagang atau supermarket itu ada yang bisa dijual sudah belahan gitu ya, sudah dibelah, dikupas. Itu enggak apa-apa. Itu alasan satu, Nabi enggak ada mengingkari. Yang kedua, kalau dipaksakan harus dikupas, harus dibuka dia, rusak. Kita bisa bayangkan kalau kita mau beli telur sekilo, misalkan saya mau beli telur sekilo, terus telurnya itu untuk memastikan bahwa isinya bagus harus dibukain, dibuka, dipecahin, ya rusak. Dan Nabi melarang kan, kita itu membuang-buang harta secara percuma dan sia-sia. Kemudian, yang berikutnya, ini ada kasus menarik. Pernah nggak sih kita mengalami hal ini? Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami kasus ini. Jadi itu kita datang nih ke pedagang buah ya. Ke pedagang buah, terus biasanya si pedagang itu belah semangka, atau mungkin dia belah, apa ya, kalau buah-buahan yang bisa dilihat sampelnya itu seringnya sih semangka. Warnanya merah, terus dia bilang, ini loh semangkanya merah, atau pepaya. Akhirnya kita beli kan, kita beli, sampai rumah, semangkanya pucat. Semangkanya enggak merah. Boleh enggak kita komplain ke penjual? Jawabannya boleh. Jadi kalau misalkan penjualnya nunjukin dan semangka ada yang dibelah merah, walaupun mungkin kita nggak ngomong ya, pada saat kita beli, kita tuh kayak nggak ada bilang gitu loh. Kalau kita misalkan ngomong, Pak, nanti kalau semangkanya nggak merah, saya balikin Pak ya. Itu kan jelas. Ini tuh kita nggak ada ngomong gitu. Yang penting pas kita beli aja, sampai rumah pas kita belah ternyata mentah. Nah kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita boleh balikin. Apa alasannya? Kok boleh kita komplain? Kok boleh kita balikin? Karena ketika penjual memajang sampel, dia belah tadi separuh, ada beberapa buah yang dia belah, kemudian dia tutupin pakai plastik, dia pajang, dan itu warnanya merah. Itu seakan, kata beliau, seakan ini seperti jual beli sampel. Masih ingat ya pembahasan kita sebelumnya dengan jual beli sampel? Jadi seakan si pedagang tuh bilang, eh pembeli, ini loh produk yang saya jual tuh semangkanya merah-merah kayak gini. Kalau kalian beli dan semangkanya tidak merah seperti ini, ya kalian boleh minta ganti. Jadi seakan seperti itu. Jadi dia seakan bilang bahwa semangka yang ada di tempat saya ini tuh merah kayak gini nih, gitu loh, seger nih, bagus dia. Nah makanya ini sama seperti jual beli sampel. Artinya kita boleh datang, kemudian kita bilang, lah ini gimana sih? Kok tidak bagus gitu kan? Maka kalau misalkan mentah, kita boleh kembali, kemudian kita bisa minta ganti kepada si penjual. Mungkin kita pernah mengalami, gitu ya, menemukan atau kasus yang semisal dengan ini. Dan itu diperbolehkan secara hukum dan tidak ada masalah. Mungkin itu ya yang kita bisa bahas untuk kasus-kasus yang semisal dengan ini. Dan insya Allah nanti di pertemuan pekan depan, kita masuk ke pembahasan tentang syarat jual beli berikutnya, yaitu harganya harus jelas. Jadi kalau kita transaksi harga tidak jelas, ini jadi masalah. Dan ini kita baru bicara secara objeknya saja. Jadi kejelasan-kejelasan objek itu seperti apa sih? Gitu. Kalau kita hanya bicara secara global, itu gampang dipahami. Ya penting jual beli itu barangnya harus jelas, tidak boleh ada goror. Tapi kalau sudah masuk ke kasus, itu kadang kita bingung gitu kan. Kayak tadi misalkan jual kambing, kecuali kepalanya. Kemudian beli buah, dicontohin mateng, ternyata sampai rumah mentah. Itu kan kadang jadi masalah tuh. Atau seperti tadi, dia jual kambing banyak kecuali satu ekor yang dia tidak jual. Dan beberapa contoh kasus yang tadi kita sudah sebutkan dari awal. Ya. Nah mungkin itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi ini. Mungkin ada yang didiskusikan, silahkan. Baik Ustaz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bismillah izin bertanya. Ustaz, ada pendaftaran asrama secara online dengan rincian biayanya, kegiatan dan program per jamnya, lokasinya juga, tetapi tidak ada penjelasan terkait fisik asrama seperti ukuran kamar, jumlah kamar mandi, dan tidak ada fotonya. Apakah ini termasuk horor yang besar, Ustaz? Baik. Mengenai jual-beli, ataupun misalkan hal-hal yang seperti tadi, gitu ya. Itu ada hal-hal yang memang dia ditolerir, karena dia sudah menjadi uruf atau rahasia umum. Dia biasanya, kalau yang seperti itu, kayak tidak disebutkan spek dan yang lain, kan, itu biasanya mereka sudah punya standar tertentu dan sewajarnya seperti apa gitu. Tapi sebenarnya kalau memang kita mau lebih gampang ya dilihat saja gitu loh. Dilihat saja kemudian tempatnya dan seterusnya. Itu yang menjadi kata kuncinya. Kalau ini kasusnya apa tadi? Sekolah kan ya? Ya kan? Sekolah kan ya? Asrama kan ya? Jadi ya itu memang pada umumnya ya standar sekolah itu seperti apa pada umumnya, sewajarnya itu seperti apa. Nanti kan kita bisa tanya misalkan satu kamar itu isinya berapa dan yang semisal dengan itu. Jadi kalau sekolah kurang lebih sama ya, kurang lebih mirip-mirip, kecuali memang di beberapa lembaga yang itu memang kayak private, kadang satu kamar isinya cuma dua gitu kan, satu kamar isinya cuma tiga. Nah itu mungkin yang lebih apa namanya, ada biasanya perlakuan khusus atau mungkin agak berbeda. Tapi kalau yang misalkan satu kamar diisi oleh mungkin 10 orang, kemudian diisi yang lain, ya itu standar umumnya berapa sih gitu loh. Itu standar wajarnya. Dan biasanya kan orang tua juga kalau mau ini, kalau mau daftarin anak kan biasa datang tuh. Ya kan? Lihat kan? Gitu ya. Dan itu insya Allah enggak apa-apa gitu ya. Itu yang menjadi patokannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, jika kita beli baju pre-order terlebih dahulu, baju itu siapnya sebulan lebih, setelah itu kita lunasi, apakah boleh dalam jual beli seperti itu Ustaz? Nah, masalah pre-order, tergantung kita pre-ordernya ke siapa. Kalau kita pre-ordernya ke produsen, ya berarti kan di sini hanya ada dua pihak, pembeli dengan si produsen. Dan kalau kita tidak bayar gitu kan, kalau kita tidak bayar, misalkan belum bayar tunai misalkan, dan urusannya sama produsen, atau biasanya kasih DP deh gitu ya, kalau sama produsen itu tidak apa-apa gitu ya, tidak ada masalah di situ. Jadi berarti kan si produsen itu jual sifat atau jual kriteria, ini loh Pak, saya mau produksi kaos misalkan, atau saya mau produksi barang speknya kayak gini, nanti baru jadi sebulan lagi, dua bulan lagi, Bapak mau beli enggak? Kalau speknya kayak gini, bahannya begini, kalau mau Bapak kasih DP. DP ya enggak lunas itu sebagai uang keseriusan, itu boleh kalau kalau pihak yang menjual pre-order tadi adalah produsen. Nah, tapi kalau misalkan ya, kalau misalkan si penjual itu bukan produsen, jadi dia mungkin kayak maklar, atau kalau dia wakil dari produsen enggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak kadang ada kan dia itu bukan wakil, dia cuman kayak nyari-nyari sendiri ya. Jadi pokoknya dia cari orderan, nanti kalau ada dia carikan produsen, maka itu harus tunai ketika kita pesan pre-order. Kenapa? Ya berarti masuknya akad salam nanti jadinya gitu ya. Si pedagang jual sifat atau kriterianya, maka kalau dia bukan produsen, si pembeli harus bayar tunai supaya tidak terjatuh dalam akad jual beli utang dengan utang. Itu yang menjadi kata kunci gitu ya. Tinggal kita kalau di sisi penjual sih, di sisi pembeli insya Allah tidak ada masalah gitu kan. Nah, kalau kita tidak tahu apakah dia produsen atau bukan gitu. Tapi kalau kita tahu dia bukan produsen, ya jangan mau kalau misalkan tidak bayar secara tunai. Itu ya yang menjadi kata kunci dalam kasus ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya soal jual beli kredit barang. Tetapi barangnya sesuai permintaan konsumen baru dicarikan barangnya. Apakah diperbolehkan? Baik. Kalau kita sebagai penjual, kemudian kita jual kredit dan barang dijual atau berdasarkan permintaan dari konsumen, jawabannya boleh. Tapi ya, kalau kita bukan produsen, artinya biasanya kan yang skema-skema murabahah atau skema-skema yang biasa terjadi kan seperti itu. Kita tidak mau nyetok barang, karena nanti kalau kita nyetok barang mungkin ya resiko di kita. Terus kita baru cari barang kalau ada permintaan. Maka ini boleh dengan catatan antara kita dengan si pembeli atau calon nasabah atau calon customer tadi itu belum ada hubungan jual beli. Kenapa? Karena kita kan belum punya barang. Tapi kita baru janji saja dan di situ tidak ada hubungan yang mengikat. Artinya oh, Bapak mau beli barang yang seperti apa? Nanti kita carikan. Barangnya begini speknya. Oke. Kita cari, saya beli dulu barangnya. Kita ke supplier atau kita ke distributor, kita cari barangnya, dapat nih, sudah kita akuisisi, sudah kita miliki, baru kita panggil lagi tuh si calon tadi, Pak, barang udah ada, Bapak mau jadi beli atau enggak? Artinya barang sudah kita kuasai, sudah kita miliki, baru kita buat akad sama dia. Tapi kalau barang kita belum punya, belum kita ambil, belum kita beli, terus kita sudah akad, itu enggak boleh. Itu yang menjadi kata kunci kadang, ini yang suka diabaikan gitu ya. Boleh, boleh saja, tidak masalah. Tapi pastikan barang sudah kita beli dulu, sudah kita miliki. Terus gimana dong? Nanti kalau saya sudah beli barang, ya kan, saya sudah kuasai barang, sudah terikat nih dengan yang distributornya atau supplier. Si calon customer tidak jadi beli. Kan tadi katanya janji, kalau janji itu tidak mengikat. Si calon customer nggak jadi, Pak, saya tidak jadi beli. Barang sudah masuk nih ke gudang saya. Ya itu gimana caranya kita kondisikan di distributor atau di supplier. Ya, kita bilang, Pak, saya minta khiyar syarat. Jadi khiyar syarat itu dihadirkan sebagai solusi. Jadi kita bilang tuh sama si pembeli awal, Pak, saya minta khiyar syarat 3 hari atau seminggu. Kalau customer saya tidak jadi deal, barang saya balikkan. Gitu ya. Tapi suppliernya kok tidak mau dia ngasih kayak gitu? Ya itu urusan Anda sebagai pengusaha. Gitu ya. Itu gimana caranya? Ini kan kemampuan negosiasi lagi gitu kan. Tinggal kita gimana nego ke supplier gitu. Tapi secara hukumnya seperti itu gitu ya. Yang pastikan barangnya sudah kita akuisisi, sudah kita miliki terlebih dahulu. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.